ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Berkata al-imam Al-Ghani al-Makrisi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam, babun fil madhi wa ghairihi, bab perkara madhi dan lainnya, yakni di dalam bab ini disebutkan masail, di antaranya adalah madhi dan juga yang lain-lainnya yang insyaallah ta'ala kita akan membacanya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, babun fil madhi, bab perkara madhi. Madhi yakni yang berkaitan dengan apakah dia najis ataukah tidak najis, apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak, dan juga hukum-hukum selain daripada itu. Di sini al-Musannif rahimahullah menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib, hadis yang berkaitan dengan madhi. Sebelum kita membaca hadis Ali bin Abi Thalib, perlu diketahui bahwa yang keluar dari zakar kemaluan itu ada empat. Maka empat ini perlu kita mengenal bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah al-baul, yaitu air kencing. Air kencing hukumnya adalah najis dan mewajibkan untuk istinja. Kalau tidak ada air, istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu, tiga batu atau lebih. Dan juga al-baul mewajibkan seseorang untuk berwudu, karena dengan kencing itu batal wudunya. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, yang keluar dari zakar adalah al-wadi. Yang kedua al-wadi. Al-wadi, al-wawu, wawu kemudian dal, kemudian ya, wadi. Ada wadi, ada mani, ada madhi. Nah, ini harus dibedakan antara satu dengan yang lainnya, harus, dan hukumnya juga berbeda-beda. Adapun al-wadi ma'asyal muslimin rahimakumullah jami'an wal muslimat, wadi itu cairan yang kental yang keluar setelah kencing. Kekentalannya seperti mani, tapi tidak sekeruh mani. Biasanya orang kalau capek-capek kencing kemudian terakhir keluar cairan kental, itu namanya wadi. Kentalnya seperti mani tapi bening, tidak sekeruh air mani, tapi kalau kentalnya sama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah seperti air kencing persis. Yakni apa? Membatalkan wudu, mewajibkan untuk istinja atau istijmar. Yang ketiga adalah al-madhi. Al-madhi bakat zal. Al-madhi Al-madhi itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an adalah cairan yang putih, cairan putih yang tidak begitu kental sebagaimana mani, tidak. Dan madhi ini keluar ketika syahwah, ya, ketika syahwah. Dan keluarnya tidak ada dorongan seperti mani. Kalau mani keluarnya terdapat hentakan, dorongan memancar. Tapi kalau madhi tidak. Kemudian bagaimana hukumnya kalau dia keluar? Madhi dia membatalkan wudu, wajib untuk berwudu kalau ingin sholat, dan juga mewajibkan untuk mencuci zakar dan al-unsayain. Mencuci zakar dan al-unsayain. Al-unsayain yaitu dua yang ada di bawah, dua butir yang di bawah kemaluan, itu unsayain. Harus mencuci kemaluan dan juga unsayainnya. Nah, sebagaimana dalam sebagian riwayat yang ada di dalam musnad dan juga dalam Sunan Abi Dawud, amarahu ayyaghtas ayyaghsila dzakarahu wa unsayaihi, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluh tentang seringnya mengeluarkan air madhi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka amarahu, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib ayyaghsila dzakarahu, untuk mencuci kemaluannya, wa unsayaihi, dan dua dan unsayainnya. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencuci zakar dan juga al-unsayain. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah ta'abbudiyah. Ya, karena ini adalah perintah yang sifatnya ta'abbud, yang sifatnya adalah ibadah. Kalau sesuatu perintah yang sifatnya itu adalah ibadah, jangan ditanyakan sebabnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Walaupun madinya tidak mengenai unsayain, dicuci. Dan ada yang menyebutkan hikmahnya, di antaranya adalah ketika unsayain itu disiram dengan air, maka itu akan meredahkan syahwat. Itu akan meredahkan syahwat. Wallahu alam bisawab, akan tapi ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup ketika seorang mengeluarkan madhi mencuci kemaluannya saja, akan tapi ditambah dengan mencuci al-unsayain. Kemudian masyhur muslimin rahimakumullah jami'an, demikian juga mencuci dari air madhi itu cukup dengan disiram apabila mengenai pada baju atau pakaian, cukup dengan disiram, tidak harus dicuci. Disiram yakni apa? Tidak memakai gosokan. Kalau mencuci itu dengan menggosok. Nah ini sebagaimana datang penjelasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sesuatu yang mengenai bajuku, yaitu mengenai pada baju tersebut air madhi? Qala, Rasulullah menjawab, yakfika an takhudha kaffan min ma'in fatanbah bihi min thawbika haitsu tara annahu asabahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cukup bagimu untuk mengambil satu genggam air, kemudian engkau menyiramnya pada baju tersebut pada tempat yang kamu lihat, pada tempat yang kamu lihat bahwa tempat itu terkena madhi, cukup untuk disiram. Oleh karena itu mencuci tidaklah wajib. Kalau dicuci juga boleh, tapi tidak wajib. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa sedikit dari madhi, sedikit saja dari madhi yang menimpa pada baju, yu'fa anhu, dimaafkan. Ketika ada sedikit yang mengenai baju, ya seorang tidak tahu kalau bagian tersebut terkenai madhi, maka sesuatu yang sedikit ini yu'fa anhu, dimaafkan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang keempat, sesuatu yang keluar dari zakar, yang keempat adalah al-mani. Al-mani ini keluarnya dengan dorongan, tekanan, disebabkan syahwat. Dan mani ini ma'asyar muslimin membatalkan wudu, bahkan mewajibkan mandi. Mewajibkan seorang untuk mandi, harus mandi, karena ini adalah hadas besar. Adapun wadi atau madhi dan madhi itu adalah hadas kecil. Afan, kita ulangi, al-baul, mani, madhi dan wadi itu adalah hadas kecil. Adapun mani itu adalah hadas besar, mewajibkan untuk mandi. Adapun mani, apakah najis? Tidak najis. Adapun yang tiga, yakni al-baul, madhi dan wadi, itu najis. Adapun mani tidak najis, tapi disunnahkan untuk membersihkan. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, kuntu rajulan madza'an. Dulu aku adalah orang yang sering mengeluarkan madhi. Madza itu sighah mubalaghah, bentuknya mubalaghah. Mubalaghah itu perlebihan. Madza'an artinya orang yang sering mengeluarkan madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah limakani ibnatihi minni. Maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah apa alasannya, sebabnya limakani karena kedudukan ibnatihi, putrinya beliau, minni, di sisiku. Putri beliau, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Yani Fatimah radhiyallahu anha. Posisi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Ali adalah apa? Istri. Berarti Rasulullah adalah mertuanya. Mau tanya pada mertuanya yang berkaitan dengan perkara madhi, malu. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga Ali bin Abi Thalib, karena malunya beliau radhiyallahu anhu, fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswadi fasa'alahu. Maka aku memerintahkan kepada al-Miqdad bin al-Aswad sehingga dia bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawabnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia, yaitu Ali bin Abi Thalib, mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya, mencuci kemaluannya dan berwudu ketika mengeluarkan mani. Kalau mani, ya harus mani. Baik. Masyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katsirul imdah, sering mengeluarkan mani. Yang mana awalnya sebelum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, beliau setiap kali mengeluarkan mani mandi. Setiap kali mengeluarkan mani, beliau radhiyallahu anhu mandi. Enggak tahu, dikira mani hukumnya itu sama seperti mani. Sebagaimana yang demikian ini dijelaskan dalam riwayat lain bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Faja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa dhahri." Maka aku melakukan mandi sampai-sampai punggungku ini pecah-pecah karena terlalu seringnya mandi. Sehingga setelah itu beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bertanya langsung? Tidak, akan tapi melalui perantara. Apa yang menyebabkan beliau mengambil perantara? Karena malunya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena anaknya itu menjadi istri beliau radhiyallahu anhu. Apakah malu yang demikian ini dicela? Tidak. Karena apa? Karena malunya Ali bin Abi Thalib tidaklah mencegah dia dari memahami hukum. Tidaklah mencegah beliau radhiyallahu anhu untuk tafaqquh fid din. Tetap beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun melalui perantara. Malu yang demikian yang tidak mencegah seseorang dari thalabul ilm menanyakan perkara yang tidak difahami tentang hukum-hukum, maka yang demikian ini tidaklah tercelah selama malunya dia tidak menghalangi walaupun dengan perantara. Tapi kalau seorang malu bertanya kemudian tidak ada usaha untuk mengetahui hukum tersebut, tidak menyuruh kepada fulan atau fulanah untuk bertanya, nah, maka ini adalah tercela. Ini adalah tercela karena meninggalkan tafaqquh fid din. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, fa amartu al-Miqdada ibn al-Aswadi. Aku memerintahkan Al-Miqdad bin al-Aswad. Ya, sedikit biografi Al-Miqdad. Al-Miqdad bin al-Aswad itu minastabiqin al-awwalin. Beliau adalah di antara sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Itu keutamaan Al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu. Dan beliau juga mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Al-Miqdad bin al-Aswad pada peperangan Badar, beliau termasuk yang menunggang kuda bersama dengan Az-Zubair bin al-Awam. Mana pada peperangan Badar kekurangan kendaraan, yang naik kuda Az-Zubair dengan Miqdad bin al-Aswad. Terus kemudian tersedia di sana 70 onta. Orangnya 300 sekian. Berarti satu onta itu bisa dinaiki 3 orang. Ada yang 3 orang, ada yang dinaiki 2 orang. Onta-onta tersebut. Apa faedah yang diambil dari perkataan ini? Fa amartul Miqdad al Aswad fa sa'alahu. Aku memerintahkan pada Miqdad al Aswad sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini diambil faedah yakni bolehnya mencari perwakilan untuk bertanya untuk meminta fatwa, boleh melalui orang lain. Apakah yang menyebabkan dia adalah rasa malu atau sebab-sebab yang lainnya? Karena sulitnya untuk bertemu dengan amir atau sulitnya bertemu dengan alim, maka boleh bagi dia bertanya kepada alim melalui perantara orang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Hendaklah dia Ali bin Abi Thalib mencuci kemaluannya dan berwudu. Nah, di situ masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yaghsilu dzakarahu. Ini sifatnya sifat khabar. Dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Lafadznya lafadz khabar, akan tetapi maknanya adalah amr. Maknanya adalah perintah. Kenapa demikian? Iya, karena dilihat pada riwayat-riwayat yang lainnya yang isinya adalah perintah. Ya, walil Bukhari dan riwayat milik al-Imam Al-Bukhari, ighsil dzakaraka wa tawaddo. Cucilah kemaluanmu dan berwuduklah engkau. Nah, ini isinya apa? Perintah. Sehingga diambil faedah bahwa yaghsilu di situ lafadznya khobar, tapi maksudnya adalah perintah. Maknanya ighsil dzakaraka dzakarahu wa liyatawadda. Wali Muslim dan riwayat milik al-Imam Muslim, wa tawadda wandah farjaka, berwuduklah engkau, wandah farjaka, dan cucilah kemaluanmu. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wandah. Jadi kita sebutkan bahwa an-nadah artinya apa? Menyiram. Sebagaimana dalam hadis tadi, hadis yang berkaitan dengan mati yang mengenai pada pakaian, yaitu cukup untuk disiram, an-nadah. Yakni an-nadah pada hadis yang berkaitan dengan mati itu artinya menyiram. Tapi kalau dalam lafaz ini, dalam lafaz hadis ini, wandah farjaka, itu artinya ighsil farjaka, artinya adalah perintah. Maknanya adalah mencuci. Maknanya adalah mencuci. Wandah farjaka artinya adalah cucilah kemaluanmu. Kenapa kita artikan an-nadhah di sini mencuci? Dikarenakan riwayat sebelumnya, riwayat hadis sebelumnya. Karena an-nadhah maknanya adalah menyiram dan maknanya adalah mencuci. Ya, ada dua makna. Maknanya menyiram dan maknanya mencuci. Nah, di sini wandah farjaka diperkuat dengan riwayat yang lainnya. An-nadhah di sini maknanya apa? Ghusl. Maknanya adalah mencuci sebagaimana dalam riwayat al-Imam Bukhari, ighsil dzakaraka wa tawaddo. Ya, cucilah kemaluanmu dan berwudulah engkau. Dan juga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, tawaddo wandah farjaka, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Al-wawu di sini tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan tertib. Yakni kalau menurut zahir atau konteks hadis, wa tawaddo berwudulah dan cucilah kemaluanmu, berarti apa? Berwudu terlebih dahulu kemudian mencuci kemaluan. Maka al-wawu di situ bukan menunjukkan tertib, tidak, akan tetapi yakni mutlaku al-jama', ya kebersamaan secara mutlak, tidak menunjukkan tertib. Diartikan berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Kapan mencucinya? Yakni sebelum berwudu. Mencuci kemaluan ketika keluar dari kemaluan tersebut mati, lah dicuci terlebih dahulu kemudian berwudu. Kenapa? Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya. yang disebutkan di sana apa? Mencuci terlebih dahulu kemudian berwudu. Paham insyaallah? Baik, kita selesai dari pembahasan al-madhi. Kemudian hadis yang berikutnya an Abbad ibn Tamim an Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini. Dari Abbad ibn Tamim dari Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini. Qala, berkata, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu. Telah dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan seorang laki-laki, yaitu ada seseorang laki-laki yang dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ditanyakan tentang perkaranya. Lah rajul di sini siapa? Di sini siapa? Seorang laki-laki. Maka melihat dari riwayat yang lainnya bahwa rajul di situ ya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini sendiri. Ya, tapi dia mengatakan syukiya ilan Nabi ar-rajulu. Telah dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal seorang laki-laki. Siapa orang laki-laki tersebut? Yakni Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini sendiri. Nah, mana yang demikian ini diperjelas dalam riwayat yang lainnya sebagaimana dalam Sahih Bukhari ya, anna Abdullah bin Zaid syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa Abdullah bin Zaid telah berkeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Berarti telah dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal seseorang laki-laki, siapa maksudnya? Ya dia sendiri, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Yukhayyalu ilaihi, diberikan khayalan, diberikan ini apa? Bayangan ilaihi padanya, ilaihi yaitu pada rajul tersebut, annahu yajidu syai'a, bahwa dia mendapatkan sesuatu fis salati, di dalam salat. Apa maksudnya sesuatu? Yakni sesuatu yang didubur dan dikubul. Seakan-akan ada sesuatu yang keluar, baik itu dari kubul atau dari dubur. Yang demikian ini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an sangat memadharatkan sekali. Kenapa? Karena seorang sholat kemudian terasa ada sesuatu yang keluar, baik itu dari depan atau belakang, kemudian dia keluar dan melakukan wudu. Nah, kadang-kadang yang demikian ini terjadi pada diri seseorang lebih dari satu kali, sehingga ketika sholat mesti, kalau sholat mesti putus, nggak pernah lengkap 4 rakaat bersama imam, mesti putus. Ada yang diuji seperti itu, ada yang 2 kali keluar, ada yang 1 kali keluar, ada yang lebih daripada itu. Nah, maksudnya apa? Dia dibayang-bayangi bahwa dia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Maka bagaimana seseorang menyikapi sesuatu yang terasa tersebut, yang terasa keluar dari depan atau belakang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif, janganlah dia berpindah atau janganlah dia pergi, yaitu melakukan wudu, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara ya, suara angin, aw yajida rihan, atau mendapatkan baunya. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yansarif, janganlah dia pergi. Kenapa dilarang untuk pergi? Karena wudunya dia itu alal yaqin. Karena wudunya dia atau taharahnya dia itu alal yaqin. Seseorang melakukan salat Allahu Akbar, kan yakin saya tadi sudah wudu. Berarti wudunya itu dibangun di atas apa? Al yaqin. Bahwa yakin telah berwudu. Nah, kemudian yukhayyalu, dibayang-bayangi bahwa ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Nah, dibayang-bayangi ini yakin atau syak? Adalah syak. Jadi bayang-bayangi bahwa keluar sesuatu dari kubul atau dubur, Ini apalah tadi syak, yaitu keraguan. Kalau ragu-ragu itu berada di tengah-tengah, nggak bisa memastikan kepada ini dan tidak bisa memastikan pada lawannya, itu syak, tidak bisa memutuskan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, wudhu'nya dia dibangun di atas apa tadi? Al-yakin ataupun takhyil, dibayang-bayangi. Nah, ini sifatnya adalah apa tadi? Syak. Oleh karena itu la yansarif, janganlah dia berpindah atau pergi, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau anginnya. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kenapa? Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yasma'a sautan aw yajida rihan? Maksudnya adalah kalau kamu benar-benar yakin, maksudnya demikian. Kenapa? Karena ada orang yang dia tidak bisa mencium bau, bagaimana dia akan membau? Dan ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, bagaimana dia akan mendengar sesuatu yang keluar dari kuburnya atau duburnya? Maka barakallahu fikum, yang dimaksudkan di sini hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, maksudnya apa? Al yakin, yakni kalau kamu yakin, kecuali kalau kamu yakin. Ya, sama saja maknanya la tansarif atau la yansarif, janganlah dia pergi sampai dia mendengar atau mendapati, maksudnya apa? Sampai dia yakin bahwa ada sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur. Maka al yakin yazulu bil yakin mislihi. Maka yakin itu hilang hukumnya apabila ada yakin yang lainnya. Ya, kalau ada sesuatu yakin, maka yakin yang pertama itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Tapi kalau al yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan asyak, keraguan seperti tadi. Ya, yaitu seseorang mendapati dikhayali, dibayang-bayangi ada sesuatu. Ini kan syak. Al yakin tidak hilang dengan adanya syak, keraguan. Tapi al yakin itu bisa hilang dengan yakin juga, yaitu apa? Kalau kamu mendapati baunya, mencium baunya, atau apabila engkau mendapatkan mendengar suaranya, atau engkau mencium baunya, mendapatkan baunya. Baik, maknanya adalah al-yakin. Baik, bisa dipahami. Dua hadis yang kita baca dari kitab Amdatul Ahkam, insyaallah taala hadis yang berikutnya kita baca pada pertemuan mendatang.